Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat di suatu tempat yang sangat mulia. Semoga saja pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwatul iman, bapak-bapak dan ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian daurah pada pertemuan yang kedua ini. Insyaallah taala pada hari ini kita akan membahas tentang wudu dan al-ghusl. Apa bedanya dengan pertemuan kita pada daurah semester pertama atau daurah pertama? Di sini bedanya cuma sedikit. Kalau di daurah ini sedikit disebutkan dalil-dalil tentang keutamaan berwudu. Kalau dulu tidak dijelaskan. Ya, di sini dijelaskan keutamaannya. Demikian juga rukun, kemudian sunnah-sunnah wudu. Ya, agak ditambahin sedikit. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, wudu bagi seorang muslim itu bukan hal yang sangat asing. Wudu itu tidak suatu yang asing. Akan tetapi untuk bahan ilmiah kita harus mengetahui apa itu sebenarnya wudu dan bisa membedakan antara wudu dan wadu. Ya, wudu dan wadu. Kalau wudu itu secara bahasa yaitu al-wadha'ah wa hiya an-nadhafah wa at-taharah. Ya, yang bisa bahasa Arab dikit-dikit. Jangan dibahasakan Indonesia. Yang sudah belajar bahasa Arab ditulis yaitu al-wudu secara bahasa lughatan an-nadhafah wa at-taharah. Enggak ada yang enggak tahu artinya. An-nadhafah artinya apa? Kebersihan, at-taharah juga kebersihan. Kemarin sudah kita bahas tentang taharah. Jadi wudu itu dari kalimat al-wadha'ah yang artinya adalah an-nadhafah wat-taharah, kebersihan dan kesucian. Secara istilah atau secara syar'i, isti'mamu al-ma'i fi a'dha'in makhsusah, menggunakan air atau menyiramkan air kepada anggota-anggota yang telah ditentukan. Anggota-anggota yang ditentukan itu yang pertama adalah al-wajhu wal-yadan war-ra's war-rijlan, seperti yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Anggota-anggota tertentu itu yang seperti yang disebutkan Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, yaitu wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, dan kedua kaki. Kemudian muftatihan biniyatin, dan diawali dengan niat. Ya, wudu, yaitu menyiramkan air ke anggota-anggota tertentu, ya, atau menggunakan air, membasahi anggota-anggota tertentu dengan air. Anggota-anggota tertentu termasuk wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, dan diawali dengan niat. Wan niyatu mahalluha alqalbu, dan niat itu tempatnya di dalam hati. Ini jumhurul ulama, kebanyakan ulama atau kesepakatan para ulama, kebanyakan dari kalangan ulama, bahwasannya tidak ada pelafazan niat, ya, kecuali sebagian ulama-ulama tertentu dari kalangan Syafi'iyah dan yang lainnya. Tapi yang jelas, karena ibadah itu harus tegak di atas dalil, karena tidak ada dalil yang menguatkan adanya lafaz-lafaz wudu atau niat-niat wudu, maka yang sahih bahwasannya tidak ada pelafatan niat. Ya, cukup niatnya di dalam hati. Nah, cukup kalau di dalam hati bagaimana? Niat di dalam hati ini, cara membedakannya mudah. Nah, pernah saya sebutkan untuk mengingatkan saja. Sekarang musim panas, dia langsung masuk ke kamar mandi, ke tempat wudu di masjid, kemudian dia membasahi mukanya, tangannya, kepalanya, kakinya, tapi tidak ada niat wudu. Tidak ada niat wudu. Kemudian baru ingat, wah, ahsannya tadi itu saya kan seperti wudu. Ahsannya lebih baik tadi itu saya anggap wudu saja, karena saya mau sholat duha, sekarang sudah waktunya duha. Nah, wudunya tadi yang tidak disertai niat tadi sah tidak? Tidak sah. Seperti itu. Kalau mau masuk, jadi dia ketika mengusap tangannya, membasuh kedua tangannya, itu sudah ada niat di dalam hatinya bahwasanya dia itu berwudu untuk keabsahan sholat atau untuk menghilangkan hadas. Demikian juga sebaliknya, mandi harus ada niatnya, tapi tidak ada lafaz khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ya, anggota wudu jelas di dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kemudian kapankah kita dianjurkan untuk berwudu? Al-wudu fardun fil halatit taliyah. Wajib berwudu ketika hal-hal berikut. Yang pertama, ada'us salati fardun aw naflan. Ketika hendak melaksanakan salat, baik itu salat wajib atau salat sunnah. Kemudian berikutnya, ketika hendak tawaf, kemudian yang ketiga, ketika hendak membaca Al-Quran. Kemudian berikutnya, keutamaan daripada wudu. Keutamaan wudu yang pertama adalah keutamaan wudu atau keistimewaan wudu. Yang pertama adalah karena wudu itu dijadikan sebagai syarat sah sholat. Jadi ini merupakan keutamaan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, la taqbalu sholatun man ahdatha hatta yatawaddha. Tidak sah sholat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Kemudian sahabat bertanya, qala rajulun min Hadramaut. Ada seorang yang bertanya dari Hadramaut, bertanya, mal hadas ya Abu Hurairah? Tanya kepada Abu Hurairah, ya, apa hadas yang dimaksud di situ wahai Abu Hurairah? Kemudian jawab Abu Hurairah, fusa'un aw durat. Ya, ini salah satu saja. Fusa'un itu kentut yang ada suaranya, durat, durat ada to-nya, itu kentut yang tidak ada suaranya. Ini keistimewaan juga bahasa Arab. Fusa dan durat. Kalau Indonesia, bahasa Indonesia, kentut namanya kentut. Kentut besar, kentut kecil, enggak ada ini. Jadi miskin bahasa. Bahasa Arab luar biasa, fusa dan durat. Ya, setan laki-laki, setan perempuan, ada ininya, ada. Khubuthi wal khaba'ith. Ya, khubuth wal khaba'ith di dalam penafsiran sebagian para ulama. Ya, bahasa Arab tuh luar biasa. Dihafalin. Ada istilah fusa, fa, sin, alif, hamzah, namanya kentut besar, kentut yang bersuara, durat. Ini dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, durat, dot, ra, alif, to, itu kentut tidak bersuara tapi baunya menyengat. Ya, subhanallah. Jadi yang pertama, keistimewaan wudu atau keutamaan dari wudu adalah wudu itu dijadikan syarat sah sholat. Jadi kalau enggak, padahal dan sholat itu merupakan rukun Islam. Ya, rukun Islam. Rukun Islam yang kedua. Jadi kalau tidak berwudu maka dianggap dia tidak menunaikan rukun Islam yang kedua. Kemudian yang kedua bahwasannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan dikenali oleh Rasulullah SAW karena bekas wudunya. Ya, karena bekas wudunya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna ummati yad'una yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dikenali pada hari kiamat nanti ghurran muhajjalina min atharil wudu, yaitu bercahaya karena bekas-bekas wudunya. Kemudian faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, barang siapa yang bisa memanjangkan, yang ingin memanjangkan ghurrahnya, cahayanya, maka hendaknya ia lakukan. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam dalam kitab Umdatul Ahkam, ya, dijelaskan bahwasanya ini adalah perkataan tambahan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebutkan dalam kitab ini, termasuk di dalam kitab ini termasuk sunnah, yaitu memanjangkan anggota wudu ketika membasuhnya. Di sini akan tetapi, ya, perkataan atau pendapat ini marjuh atau tidak kuat, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam dalam kitab Umdatul Ahkam, dalam kitab Taisirul Alam Syarh Umdatul Ahkam, bahwasannya ini tidak pernah, yang pertama alasannya karena ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini hanya dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan di dalam suatu riwayat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika berwudu itu sembunyi-sembunyi menambah, ya, ketika membasuh tambahan dari anggota wudunya, biasanya sampai siku kemudian ditambah sampai bahu, itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sembunyi-sembunyi. Akhirnya Abu Hurairah memberitahu barang siapa yang bisa melakukannya, yaitu menambah anggota wudunya, maka lakukanlah. Tujuannya apa? Agar nambah cahayanya nanti. Akan tapi perkataan ini dibantah oleh kalangan para ulama. Ini hanya inisiatifnya atau pendapatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga para sahabat yang lainnya yang dekat dengan Rasulullah SAW, yang senang mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini, ya, bahwasannya bukan merupakan sunnah, yaitu memanjangkan basuhan anggota wudu. Bukan hal yang disunnahkan manjangkan anggota wudu. Ini termasuk pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh muridnya, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian berwudu itu dapat menghapus dosa-dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu' kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi." Subhanallah. Man tawaddaa, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu, ingat, pengin dapat pahala, barang siapa berwudu kemudian wudunya dengan wudu yang sempurna, wudu yang bagus, wudunya enggak seperti ceboknya ayam atau entok piku-piku-piku selesai, enggak. Di sini ada syarat, barang siapa berwudu dengan wudu yang baik, kharajat khatayahu, akan keluar kesalahan atau dosa-dosanya, min jasadihi, dari badannya, hatta takhruja min tahti afwarihi, sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Subhanallah. Tapi syaratnya dengan wudu yang sempurna, dengan wudu yang baik. Dalam riwayat yang lain, fa ahsanal wudu, ya, dengan menyempurnakan wudu, yaitu dengan wudu seperti halnya wudunya Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Uthman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya ketika mensifati wudunya Rasulullah SAW. Jadi kalau berarti kalau pengen mendapatkan pahala ini, ya harus sesuai dengan wudunya Rasulullah SAW, nggak seperti wudunya sebagian, walaupun ini khilaf, masalah khilafi ya, tapi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW, dan itu tidak ada yang membantah sama sekali tentang mengusap kepala. Mengusap kepala yang afdal mana? Ngambil satu atau disempurnakan semuanya seperti halnya hadis Utsman bin Affan ketika menceritakan Rasulullah SAW sedang berwudu. Mana yang afdal? Milih satu yang paling belakang. Suatu ketika saya pernah belajar, ya, belajar di pondok pesantren. Dulu tuh masih tahun 90-an, jadi masih kecil. Lagi tenar-tenarnya ini apa namanya? Minyak rambut Breeze itu. Ustaz saya bilang, guru saya ketika ngajarin fikih Syafi'i. Syafi'iyah, mabadiul fikih kalau kita belajar dulu. Jadi kalau seandainya rambutnya sudah pakai minyak rambut Breeze umpama, yaitu Breeze yang dulu pas waktu itu tahun 92-93 saya masih SD, boleh mengusap rambut tuh belakang saja satu, ini disalin gitu. Kalau seperti itu berarti tidak mengamalkan sunnah. Seperti itu bukan? Ya, yang seperti itu enggak wudu yang sempurna seperti itu. Apalagi airnya kencang, dek. Yang sunnah airnya pelan, kecil. Kemudian jos ya. Satu detik selesai. Sat kayak olahraga ya. Ya, sama mama. Nah, itu tidak sempurna. Dan ketahuilah bahwasanya wudu itu adalah ibadah. Ingat-ingat ini. Kadang-kadang kita itu wudu tuh apa ya? Yang penting gugur kewajiban. Iya, gugur kewajiban, tapi enggak ada faedahnya sama sekali. Wudu itu ibadah sama dengan salat. Jadi dengan khusyuk cara ininya afdal tentunya. Ya. Pelan. Ya. Benar-benar menikmati ibadah. Masya Allah. Ini yang kita kadang-kadang apa ya, yang lalai. Kita lalaikan wudu itu seakan-akan dah yesa, tapi tidak mendapatkan seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wudunya yang sempurna. Ingat-ingat ya ikhwas sekalian dan ibu-ibu sekalian ya. Kemudian hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya bahwasannya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis Utsman bin Affan ketika menceritakan tentang wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa hakadha. Lihat ini, barang siapa yang berwudu seperti ini, hakadha. Kata Rasulullah SAW. Ini hadis dari Utsman bin Affan. Beliau SAW ketika memberitahu tata cara wudunya, kemudian setelah itu man tawaddaa hakadha. Barang siapa yang wudu seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjidi nafilatun. Ya. Sedangkan salat dan berjalannya menuju masjid itu dianggap nafilah, pahala sunnah. Masya Allah, mantap. Tapi ingat, wudunya tidak seperti ceboknya ayam. Ingat-ingat ya khawat sekali, ini penting sekali. Wudu itu ibadah. Digaris bawahi, wudu itu ibadah seperti hari sholat, dan ibadah luar biasa. Sampai keutamanya seperti ini, dosa-dosanya akan diampuni. Siapa orang yang tidak ingin dosa-dosanya diampuni? Tapi kata Rasulullah, man tawaddoa hakadha, barang siapa berwudu seperti ini, kata Rasulullah. Setelah beliau Rasulullah mencontohkan wudu yang benar seperti itu. Ingat-ingat. Ini subhanallah, kadang-kadang kita tidak perhatian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 228. Kemudian keutamaan berikutnya adalah menghapus kesalahan dan mengangkat derajat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 251. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Apakah engkau mau, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, memberitahu para sahabat, ala adullukum, apakah engkau mau aku tunjukkan, ala ma yamhullahu bihil khataya, atas sesuatu yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala menghapus kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihid darajat, dan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, kami mau. Apa itu ya Rasulullah? Qala isbaghul wudu'i ala isbaghul wudu'i ala al-makarihi. Ya. Yaitu menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan tidak menyenangkan. Maksudnya apa? Makarih itu, makruh itu tidak disukai, tidak menyenangkan. Maksudnya apa? Ketika waktu panas, waktu dingin, airnya panas, atau pas musim dingin, airnya dingin sekali. Akhirnya apa? Cepat-cepat, wah dingin. Nah, ini ya, menyempurnakan wudu ketika waktu itu bisa menghapus kesalahan dan apa? Mengangkat derajat. Kenapa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia siap, ya, siap menahan sakit, siap menahan kesusahan, kepayahan dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas dingin sekali, kalau musim dingin, masya Allah, jangankan air, angin aja dingin, ya, sudah ditutupin semua kayak gitu. Ada celah dikit aja nyampe ke muka kita, apalagi ketika wudu, masya Allah. Ya, makanya isbaghul wudu'i 'alal makarihi. Kemudian wa kathratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, ini yang afdal tentunya, berjalan ke masjidnya, itu yang afdal. Walaupun jauh, apalagi satu jam perjalanan, masya Allah, banyak gitu ini pahalanya. Ya, yang afdal. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, menjelaskan tentang langkah-langkah ini. Bagaimana kalau dia memakai mobil, ya, tentu Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan pahala seorang hamba. Akan tetapi dengan mobil itu jelas berbeda dengan berjalan kaki. Ya, al-ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan capeknya. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Nah, tetap mendapatkan pahala. Tapi yang sunnah yaitu dengan berjalan kaki, yang afdal tentunya. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. Ya, demikian juga menunggu sholat setelah dia melaksanakan sholat, melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat rawatib, kemudian dia menunggu imam datang, maka itu juga merupakan kebaikan. Bahkan disebut oleh Rasulullah SAW itu adalah ribat. Ribat itu apa? Menjaga perbatasan perang. Pahalanya, ya, ribatu yaumin, ya, fi sabilillah, atau kama qala Rasulullah SAW, ribat menjaga batas perang satu hari fi sabilillah seperti halnya puasa, atau ya seperti halnya qiyamul lail malam harinya selama hidupnya, ya, qiyamul lail dan puasa di siang harinya, ribat satu hari. Subhanallah. Dan pahalanya nanti akan mengalir terus dan dibebaskan dari azab atau fitnah kubur. Dibebaskan dari fitnah kubur. Subhanallah. Pahalanya besar. Sekarang enggak perlu pergi ke Suriah, antum ribatnya datang ke masjid duluan. Senangnya tuh kalau ini kita-kita nih semuanya. Kayaknya biasanya masjid itu agak lama, agak lambat ditambah 5 menit. Ya santai dulu lah di rumah. Buka WhatsApp dulu, santai-santai dulu, ya. Ini sekarang tahu dalilnya, fadzalikumur ribat. Ribat ikhwan, pahalanya besar. Ya, datang ke masjid duluan, langsung duduk, apalagi dia baca Al-Qur'an. Apalagi dia berdoa. Berdoa, ya. Bainal adzanaini du'aun mustajab. Tahu kamu kalau sallam, antara dua adzan, antara adzan dan iqamah itu doa yang mustajab. Ini yang kebiasaan ini, ya. Sama saja semua kayak gitu. Memang mahal surga itu, ya. Masya Allah. Ribat, kita gak perlu ke rumah, ya, ke jihad. Ribat kita sekarang ini yaitu pergi ke masjid, jalan, pergi ke masjid, kemudian datang awal, ya, kemudian duduk di situ. Bukan malah sampai masjid belakang dulu, nunggu di mobil, nunggu imam datang. Ah, belum takbir kok, santai dulu biar takbir dulu. Ya, ya Allah. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan situ, ya, seperti itu. Ayo kita rubah, ya, kan sekalian. Barakallahu fikum, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan pengin mendapatkan kebaikan yang lebih baik. Ya, kita rubah. Karena kalau kebiasaannya suka nyantai-nyantai, ya itu nanti ke bawah sampai tua. Kalau tidak kita rubah dari sekarang, ya, tidak semua orang tua itu terus lebih khusyuk sholatnya, lebih tertib ibadahnya. Tidak semua, itu tergantung kebiasaannya, tergantung kebiasaan seseorang. Makanya masih muda, masih sehat seperti ini, ayo kita biasakan. Ayo mari kita biasakan yang lebih baik ibadahnya, cara berwudunya lebih baik, sholatnya juga lebih baik, seperti itu. Jadi apa? Nanti pas waktu tua sudah terbiasa, dah, ya, sudah terbiasa. Apalagi bisa tidak pulang kecuali setelah syuruk, ya, setelah sholat duha, setelah, masya Allah, luar biasa tuh. Membiasakan sholat duha, ya, membiasakan qiyamul lail itu suatu yang sangat luar biasa, bagus, khususnya sekarang ini. Masa-masa kita masih muda. Kalau sudah tua, tidak terbiasa, mulainya itu susah, bukan main. Susah mulainya. Apalagi nanti sudah encoknya, sudah kumat, terus sudah ini, darah tinggi, sudah ini, sudah, dan yang lainnya. Apalagi sampai sudah tidak bisa berdiri, tidak bisa ini, masya Allah, udah, itu berat. Mau menyempurnakan ibadah, susah. Ya, kita mulai dari sekarang, ikhwan sekalian. Ini nasihat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya kepada akhwat sekalian. Itu keutamaan berwudu. Jadi, ikhwan sekalian, kalau sudah tahu keutamaannya, berarti wudu itu luar biasa. Ya, luar biasa. Senang dia berwudu. Kalau tahu keutamaannya ini, masya Allah, ya Allah, pengen diampuni dosanya. Wudu yang sempurna. Habis itu jalan ke masjid, sholat 2 rakaat, masya Allah. Ya salam. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi taufik. Kemudian berikutnya adalah fardu wudu, membasuh. Yang pertama membasuh ghuslul wajhi marratan wahidatan, membasuh muka satu kali. Adapun batasan-batasannya, panjangnya dari tempat, mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Lebarnya dari depan telinga kanan ke telinga kiri, itu lebarnya. Kalau ini, kalau botak, apakah ini rambutnya tumbuhnya segini atau sampai belakang? Enggak, ya. Diambil urfnya, kebiasaan seorang, tumbuhnya sampai depan sini, depan sini. Jangan ini sampai saya belakang. Enggak bisa. Ya, karena ini dapat kemarin ini katanya dari tempat tumbuhnya rambutnya tumbuh sampai saya belakang. Enggak, ya. Secara urfnya kebiasaannya. Jadi enggak perlu di sini. Ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Kemudian yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini marratan wahidatan. Ini rukun atau fardu wudu. Membasuh kedua tangan sampai siku. Di dalam kitab Bulughul Maram, di sana ada hadis yang menjelaskan bagaimanakah wudunya Rasulullah SAW ketika ini membasuh tangan. Jadi di dalam riwayat itu dari tangan dari atas ini, ya, kemudian ke bawah seperti ini. Ini sifat wudunya Rasulullah SAW ketika membasuh tangan. Ini di sini nggak ada, cuman biar tahu aja. Tapi diperbolehkan juga dari atas seperti ini, karena inti daripada membasuh tangan yaitu membasahi anggota wudu dari tangan, dari jari-jari sampai ke siku. Seperti itu, ya. Tapi yang dicontohkan seperti apa? Itu dari atas seperti ini. Kalau bisa benar-benar disempurnakan seperti ini, ya, masya Allah, dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat air. Ini luar biasa. Air tuh yang sunnah sederhana. Sampai saya ketika Syekh Musa Al-Nasr, kalau tidak, ya, Syekh Musa Al-Nasr memberi contoh satu gelas. Karena di dalam riwayat sahabat dulu ketika berwudu itu sampai dihalang-halangi kalau wudu oleh para sahabat yang lain, biar tidak lihat oleh sahabat orang-orang kafir bahwasanya orang muslim itu bakhil. Ya. Kecil sedikit, satu gelas cukup untuk berwudu. Kita kadang-kadang wudu itu cukup untuk mandi. Nah, karena itu israf, israf benar luar biasa. Hatta walaupun airnya banyak itu tidak diperbolehkan seperti itu, ya ikhwah. Ya, di hati itu apalagi biarin air kadang-kadang, karena air itu al-ma'u ra'sul haya. Air itu sumber kehidupan. Ya, seperti itu. Cepat nih, masih satu bab lagi. Dua, ya, mashu ba'dur ra'si wa dzalika bi'nah. Ini mashu ba'dur ra'si. Sebagian kepala, maksudnya bukan sebagian kepala, ini juga tidak benar, tidak dianjurkan karena ini mengambil, kemungkinan mengambil mazhab Syafi'iyah atau yang lainnya. Yang jelas membasuh atau mengusap kepala. Berikutnya mengusap kepala. Kemudian mengusap dua kaki sampai mata kaki. Kemudian sunnah-sunnah wudu. Yang pertama membaca bismillah. Membaca bismillah. Walaupun ini khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan wajib. Ya, ada yang mengatakan wajib. La wudu'an liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Kalau tidak salah, itu riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, tidak sah wudu seseorang apabila tidak membaca bismillah. Tapi jumhurul ulama mengatakan bahwasanya itu adalah sunnah. Kemudian membasuh kedua tangan, yang kedua membasuh kedua tangan, tanadmat apa, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Kemudian taslits, taslitsul ghusl, mengusapnya atau membasuhnya dengan 3 kali. Kalau 4 kali hukumnya, 4 kali, 5 kali makruh hukumnya. Jangan 4 kali, 5 kali makruh hukumnya. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, hadis salah ini disebutkan oleh Imam Ahmad, ya, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Manarus Sabil. Dalam kitab Manarus Sabil hukumnya makruh. Ini ditambah jauh 5. Kalau enggak 5 berarti 7. Enggak cukup 3 yang sunnah. Lebih dari itu makruh hukumnya. Ya. Kemudian sunnahnya juga at-tayammun, mendahulukan yang kanan. Kemudian yang berikutnya wadalk, di apa ya bahasa Indonesianya, dalk, massage. Dalk itu massage, urut itu, kalau diurut di apa itu namanya, apa, dalk, digosok. Masa digosok di apa itu, di sela-selain apa dia, di apa itu, ah? Gimana? Wah, ini masa dalk berarti miskin bahasa kita. Dalk itu ini di apa nih, di ini yang sela-sela ini, di ini inverted, diratakan, diratakan gitu, di bukan cuman pakai air aja lah. Apa itu bahasa Indonesianya? Diusap-usap. Ya udah gitu aja, diusap-usap enggak apa-apa. Tapi diusap tuh kan usap ini kepala. Ya. Dalk itu seperti itu. Kemudian berdoa setelah wudu. Itu doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang membatalkan wudu langsung, tata caranya wudu dulu pernah ya saya jelaskan, dah gampang ya. Membaca bismillah. Di sini ada bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat enggak setuju dengan ini yang ada di buku ini. Bismillah, ini ditulis bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak yang kurang tepat di sini. Kemudian baca doanya udah hafal ya, setelah salat, setelah wudu tidak perlu mengangkat tangan. Cukup asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jangan ditambahi wa ja'alni min ibadikas salihin, itu tambahan yang tidak sahih. Cukup wa ja'alni, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutadahirin. Jangan ditambah wa ja'alni min ibadikas salihin, itu tidak benar tambahnya. Adapun kalau tambahan wa ja'alni, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutadahirin, itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudu. Setiap kullu kharijin min ahadis sabilaini, semua yang keluar dari jalan dua, jalan depan, jalan belakang. Min baulin aw ghaitin aw rihin aw damin aw ghaira dzalik. Kencing, buang air besar, air kecil. Kemudian haid, nifas, itu membatalkan wudu. Kemudian di sini ditulis al-khariju min ghairi sabilaini syaritatan an yasila kaddami idza kana katsira, ya. Al-khariju min ghairi sabilaini. Hal yang keluar dari selain dua jalan, jalan depan dan belakang, seperti halnya dam, darah. Ini kalim ini juga dibantah oleh para ulama. Nanti di, makanya bukunya nanti insyaallah taala, tapi saya belum sempat nerjemahin, biar belajar bahasa Arab, tahu dikit-dikit tahu bahasa Arab. Insyaallah nanti bahasa Arab aja. Saya enggak sempat nerjemahin kayak dulu, karena kemarin dari pulang sampai sini sudah dikasih ini. Sedangkan tebel sekali ini. Nerjemah segini lumayan nih berhari-hari nih. Kalau dulu saya ada waktu, sekarang enggak ada waktu sama sekali. Sambil yang belajar bahasa Arab dipraktekkan bahasa Arabnya. Dicoretin aja itu, oh artinya ini satu-satu, insyaallah bermanfaat nanti ya. Maaf ya. Dalil ini tidak benar. Yang benar adalah bahwasannya as-sahih la yang qudul wudu, seperti halnya dijelaskan oleh para ulama. Keluar selain jalan dua itu tidak membatalkan wudu. Contohnya kena celurit tiba-tiba, kena celurit atau kena arit atau kena apa peso tiba-tiba ini, asallallahu assalamu ala afiyah, ininya kukunya hilang atau apa ya, pas ini mau sholat makan apel dulu itu ya, seumpama habis butuh itu kemudian berdarah tangannya, tidak membatalkan butuh itu as-sahih, seperti yang dijelaskan oleh Hasan, mazalal musalluna muslimuna yusalluna fi jirahatihim ya. Ini, dan ini pendapat yang kuat. Jelaskan bahwasanya dulu orang-orang muslim pada zaman sahabat, mereka itu tetap sholat padahal mereka itu memiliki luka dan darahnya keluar. Jadi tidak membatalkan wudu. Jadi kalau ini apalagi giginya keluar darah. Ya, giginya keluar darah dikit tidak membatalkan wudu. Kemudian al-qai'u, di sini juga dijelaskan al-qai'u idza kharaja minal ma'idati wa kana katsira. Al-qai'u yang sahih, muntah itu tidak membatalkan wudu. Muntah tidak membatalkan wudu, sahih. Di sini tulis, nanti saya jelaskan pertemuan yang datang ya. Kemudian an-naumul amid, tidur yang sangat lelap sampai ngorok, mimpi naik pesawat, itu harus wudu. Kalau seperti itu, kalau tidurnya sangat ini, kalau cuman gini-gini tapi sadar pas ngaji ya Jumatan, itu qaul yang rajih, itu tidak membatalkan wudu. Ya masih sadar, masih dengar-dengar semeriwing-semeriwing lah. Kalau kalau kentut sadar gitu, tahu, wah apa ini? Komat paham, komat Allah Akbar. Nah, komat kok duduk terus? Nah, berarti ini tidurnya amik. Ada tuh enggak mau wudu, itu bahaya. Kalau dia ini udah komat kok ini duduk terus, berarti itu harus keluar dulu, wudu dulu. Nah, ya itu tidurnya udah amik tuh, tidur jelas-jelas tidur lelap gitu, udah mimpi itu ya gitu. Kemudian yang membatalkan wudu juga zawalul aqli bil mukhaddirat awil muskirat aw zawaluhu bijununin aw ghamma, ya hilangnya akal, baik itu karena sesuatu yang memabukkan, mukhaddirat, karena narkoba wal iyadu billah, narkoba atau sesuatu yang memabukkan, atau hilangnya akal karena majnun atau ingsan. Ya, ingsan, maka itu batalkan wudu. Kemudian sekarang mandi. Ya. Mandi. Sekilas saya cepat aja, nanti di wudu terlalu panjang kita pembahasannya. Karena ini sudah di ini ya, dikasih, diberi ini nanti. Setiap pertemuan ini dari halaman ini sampai ini itu sudah ada nanti. Jadi pertemuan ini dari halaman 8 sampai 13. Sekarang al-ghuslu. Al-ghuslu itu mandi. Kalau al-ghuslu itu membasuh. Nah, kemarin belum saya kasih tahu al-wudu itu amalnya atau perbuatannya. Kalau al-wadu itu airnya. Wa, bedanya cuman di dhammah saja. Kalau wa itu air, kalau wu itu perbuatannya. Sekarang al-ghuslu, bedanya al-ghuslu dengan al-ghuslu. Ini kalau ditutup seperti ini ikhwah. Ini kalau di ini enggak ada hurufnya, gundul katanya. Ini bisa dibaca al-ghuslu sama al-ghuslu. Kalau dibaca al-ghuslu cuman membasuh saja, al-ghuslu. Cuman membasuh saja tidak mandi. Kayak ghuslul yadain. Tapi kalau dibaca al-ghuslu artinya mandi, istihmam. Paham? Bedanya al-ghuslu dengan al-ghuslu. Cuman dhammah saja dan fathah. Beda maknanya. Ya. Kan hati-hati. Nanti dibaca al-ghuslu, ghusl apa? Nah, kalau dibaca al-ghuslu berarti basuh, basuh apa? Ya. Kalau al-ghuslu berarti mandi. Pengertiannya al-ghuslu yaitu ta'mimu ghuslil badani bil ma'it tahur ma'an niyah. Ya. Yaitu menyiram semua badan dengan air yang suci, menyiram badan dengan air yang suci disertai niat. Nah, ini sama niatnya dengan wudu. Cukup di dalam hati. Cara membedakannya juga sama. Sekarang kepanasan, habis kerja di luar, habis kontrol pabrik, ya, pas musim panas langsung ini, waduh, pas tadi saya belum mandi jinabah. Sekarang tadi saya anggap mandi jinabah saja, enggak bisa. Ya enggak bisa. Harus diulangi lagi karena belum niat mandi jinabah. Seperti itu. Mandi. Kalau mandi, mandi secara umum itu hukumnya sunnah. Mandi hukumnya sunnah, sunnah muakkadah, karena itu dicintai oleh Allah SWT, disenangi Allah SWT kebersihan. Dan mandi yang wajib itu seminggu sekali, hukumnya wajib. Kalau seminggu sama sekali enggak mandi berdosa, itu jumhur ulama. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ghuslul jum'ati wajibun. Ya, ghuslul jum'at, ghuslu ya, al-ghuslu fi yaumil jum'ati wajibun. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ya, di dalam riwayat yang sahih bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda hukum daripada mandi hari Jumat adalah wajib. Makanya sebagian ulama ada yang mewajibkan. Ada sebagian ulama yang mentafsil, merincikan bahwasanya wajib itu kalau dia sama sekali seminggu belum mandi. Seminggu belum mandi, enggak kebayang. Seminggu enggak mandi kayak apa? Tapi ada orang seperti itu. Ada yang setahun sekali juga ada. Sampai dibilang tempat saya tuh di Jawa namanya singo busik. Singo tuh macan, busik tuh karena enggak mandi. Jadi warnanya, rahimahullah, semoga Allah mengampuni dia dan ya, astagfirullahaladzim. Ya, jadi dia ada orang seperti itu, orang kejawen. Masyaallah sallallahu alaihi wa sallam. Bukan itu saja, ada yang enggak meludah. Jadi bukan enggak mandi aja, enggak meludah bertahun-tahun. Kayak apa itu kalau batuk? Masyaallah sallallahu alaihi wa sallam. Jadi orang kejawen bahaya tuh. Kalau mandi biasa hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Apalagi 5 kali mandi, masyaallah. Luar biasa tuh. 5 kali setiap mau sholat mandi, masya Allah. Kemudian yang sunnah lagi ketika hari Jumat, ketika fitri, idul fitri. Kalau wajib, hukumnya wajib ketika satu, ketika jinabah. Ketika jinabah yaitu di sini al-jinabatu hadatsun yu'ridu lirrajuli aw al-mar'ati yujibu alaihi majtinabus salati hatta yaghtasila. Yaitu jinabah itu hal yang mengenai seorang laki-laki atau perempuan yang mewajibkan dia mandi sebelum dia melaksanakan sholat. Sebabnya apa? Sababuhu khuruju ma'in dafiqin مصاحب للذة من الرجل أو المرأة البالغين يغضة. Ya, disebabkan karena keluarnya air atau keluarnya mani dafiq yang muncrat, musahibul ladza, yang dibarengi dengan kenikmatan, minar rajuli awil mar'ati, dari laki-laki atau perempuan, al baligin, yang balig. Atau mungkin sebabnya adalah ihtilam, mimpi, ya, ihtilam. Khuruju hadzal ma'a dafiq athna'an nawm, yaitu keluarnya air ini ketika dia sedang tidur. Nah, kalau seperti itu, kalau dia dalam keadaan jenabah, maka dia tidak boleh melaksanakan ibadah salat, ya, atau memasuki masjid, membaca Al-Qur'an, keluar dari khilaf. Ya, keluar dari khilaf, baca Al-Qur'an, masuk masjid sebelum dia mandi. Kemudian ketika selesai haid, haid dia wajib mandi. Haid adalah damun yakhruju min rahimil mar'ati indama tablughu sahihatan. Ya. Haid itu darah yang keluar dari rahim perempuan ketika dia sudah balig. Ghairul hubla wa lam tablugh sinul ya's. Selain orang yang hamil, tapi sebagian orang hamil itu juga ada yang haid. Bagian orang hamil itu haid, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama, kalau perempuan itu tidak bisa membedakan antara darah haid atau dengan darah yang lainnya, maka ketika hamil dilihat aja itu pas waktunya berketepatan dia biasa haid atau tidak, seperti itu. Tapi secara umum tidak ada manusia normal, ya, manusia normal, perempuan yang normal itu tidak haid ketika hamil. Kemudian haid, kemudian ketika nifas, ini perempuan saja, laki-laki nggak ada yang haid dan nggak ada yang nifas, ya, perempuan saja. Damun, nifas itu apa? Damun yakhruju minal mar'ati aqibal wiladati au qablaha biyaumaini au thalatha. Ini kalau tidak salah ini mazhab Hambali. Darah yang keluar dari seorang perempuan aqibal wiladah, yang ya bersamaan dengan melahirkan, baik itu sebelumnya 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya. Kalau sudah keluar, keluarnya terus disertai dengan sakit, maka itu bukan darah biasa, tapi itu darah haid. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya darah haid, darah nifas itu keluarnya setelah haid saja. Adapun sebelum lahiran itu ada darah istihadhah. Tapi wallahu a'lam, ya. Ngambil di sini, kalau itu disertai sakit dan bayinya afwan, ya maaf ya, dan sudah ada tanda-tanda mau keluar bayinya, sudah di bawah, paling bawah, ya, sudah mau keluar, maka insyaallah taala itu adalah darah nifas. Wallahu a'lam, ya. Sebentar ya, biar cepat selesai, kita cepetin aja. Orang yang haid atau nifas diharamkan sholat, kemudian diharamkan puasa, diharamkan tawaf, diharamkan jima', nggak boleh jima', ya, karena menyebabkan penyakit. Yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahyid, ya, suruh jauhi. Tidak apa-apa, tapi wara'al izar, seperti halnya sabda Rasulullah SAW, boleh kalau dia sedang haid perempuan syaratnya memakai izar, yaitu menutupi kemaluannya, tahtal izar. Kemudian berikutnya, wajib bagi seorang haid atau nifas yaitu mandi setelah selesai masa haidnya atau nifasnya. Masa nifas itu secara umum itu 40 hari dan ini dikuatkan oleh perkataan para sahabat, ya, Ibnu Abbas dan yang lainnya dalam kitab Ahkamun Nisa, sebutkan 40 hari dan ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. paling banyak 40 hari dan paling sedikit tidak dibatasi. Mungkin ada sehari sudah selesai nifasnya, maka pada waktu itu dia wajib untuk sholat. Kemudian yang ketiga yang wajib, ya, ya namanya yang wajib mandi adalah orang yang meninggal, al-maut yang menyebabkan mandi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin." Mandikanlah dia ketika ada seorang ini yang meninggal, ighsiluhu, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Kemudian ketika masuk Islam, yaitu seperti halnya perintah Rasulullah SAW, Qais bin Asim radhiyallahu anhu, ya, perintah Rasulullah SAW kepada Qais bin Asim radhiyallahu anhu untuk mandi ketika dia masuk Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Syaratnya mandi, yang pertama niat, was. Kemudian Islam, mandi, ya. Mandi jinabah. Dapat pahala enggak orang kafir? Enggak dapat pahala. Saya mandi jinabah, enggak bisa. Al-aqlu wa tamayyuz, orang gila, majnun, ya. Majnun, mandi, saya tadi jinabah. Orang majnun enggak ada pahala, karena ini ibadah, itu ya syaratnya. Kemudian istimalul ma'it tohur, menggunakan air yang suci, ya, gak boleh sprit. Tohur yang maksudnya tohur dan mutohir, tohir mutohir, suci dan mensucikan. Mandi pakai sprit gak bisa. Gak bisa. Ya, ini. Kemudian menghilangkan hal-hal yang bisa mencegah mengalirnya air, ya, syaratnya. Wajibu fihi at-tasmiyah, ada yang mewajibkan membaca bismillah, ya, atas putus sahwan dan tipe, ya, tidak apa-apa apabila dia lupa. Kemudian sunnah mandi yang terakhir adalah sunnah mandi. Insyaallah ta'ala saya akan sampaikan di pertemuan yang datang tentang tata cara mandi yang sunnah, ya, insyaallah ta'ala, ya. Sekarang sunnah-sunnahnya mandi di sini tidak disebutkan, tapi itu penting. Sunnah mandi yaitu wudu sebelumnya, sebagaimana dalam riwayat yang sahih. Wudu terlebih dahulu, mencuci kemaluan, kemudian wudu dahulu. Ya. Dalam riwayat tidak mencuci kakinya. Dan satu riwayat yang lain, ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, langsung mencuci, diperbolehkan juga langsung mencuci kakinya. Wudu sempurna, seperti halnya dia ketika hendak sholat. Bolehkah mandi langsung masuk ke kolam? Boleh, sah. Dan tidak mewajibkan dia untuk berwudu. Hukumnya berwudu dulu itu sunnah. Dan hadas besar itu sudah mencukupi daripada hadas kecil. Kalau dia sudah mandi, maka tidak perlu wudu lagi karena dia sudah menghilangkan hadas besar. Hadas kecil sudah gugur. Kemudian sunnahnya yaitu menghilangkan hal-hal yang kotor, dibersihkan dulu. Kemudian mendahulukan yang kanan. Dan yang terakhir, ya, mengusap seluruh badan. Mengusap seluruh badan dengan air. Mengusap seluruh badan dengan air. Wallahu a'lam bissawab. Demikian ya kawan sekalian, manu rahmakumullah. Ya. Karena satu pertemuan dua bab, ya, jadi ya kayak angin saja. Nanti insyaallah ta'ala antum bisa murojaah kembali, dan di sana ada hal-hal yang sangat penting, khususnya ketika wudu tadi harus kita rubah. Kebiasaan yang tidak bagus harus kita rubah ke kebiasaan yang lebih bagus. Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang sempurna. Dan itu manfaatnya thalabul ilmi. Itu manfaatnya thalabul ilmi, bisa merubah ibadahnya dari yang kurang baik menuju yang lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup kajian kita, mungkin ada yang ditanyakan kaitan dengan wudu atau mandi? Ini ada yang ditanyakan. Karena ini babnya udah diulang-ulang ya, dulu juga ada, sekarang ada lagi. Bedanya tipis sekali. Ya, subhanallah. Ya semoga saja ada manfaatnya lah. Nah, ini manfaat yang kedua nih mungkin nanti antum ya baca kitab Bundul. Baca kitab Bundul insyaallah taala. Manfaatnya ini punya kitab Bundul. Pernah insyaallah taala pernah ngatamin segini. Pernah ngatamin kitab Bundul. Dan bisa di belakangnya bisa ditulis ini insyaallah taala nanti kita khususkan di belakangnya ada pesan khusus, jadi bisa tahu arti-artinya, bisa membedakan al-ghuslu dengan al-ghuslu, tahu maknanya fusa sama burab. Kalau itu cepat hafalnya katanya kayaknya itu. Fusa sama burab, kentut yang besar sama kentut yang kecil ya. Cukup insyaallah taala ya kawan sekalian. Cenging unta ya, cenging unta. Dalam riwayat Ahmad memang yang termasuk membatalkan wudu adalah memakan daging unta. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Tapi jumhurul ulama mensunnahkan saja. Ya, mensunnahkan saja, tidak mewajibkan wudu. Gitu ya, mensunnahkan saja. Tapi afdal tentunya dia berwudu keluar dari khilaf. Bukan itu saja, setiap yang masywi, setiap yang dibakar itu disunahkan wudu. Setiap yang masywi, masywi itu yang dibakar ya, itu ada sebagian yang mewajibkan, tapi keluar dari khilaf kita berwudu afdal ya, kita berwudu afdal. Wallahu a'lam bissawab. Wudu yang pertama. Benar, benar. Hadisnya sahih. Tapi masalah ini adalah khilaf di antara para ulama. Ya. Jadi di sini pun tidak disebutkan. Yang afdal mengikuti itu, mengikuti sunnah keluar dari khilaf itu apa? Berwudu. Keluar dari khilaf berwudu yang afdal. Ya, lebih selamat. Ya, lebih selamat yaitu keluar dari khilaf yaitu apa? Melaksanakan wudu. Itu dan mengikuti contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih utama? Berwudu atau menjaga wudu? Yang lebih utama berwudu atau menjaga wudu? Ada orang yang menjaga wudu dari subuh hingga wudu masih belum ada nona. Memperbanyak wudu. Memperbarui wudu, tajdidul wudu itu afdal. Karena keutamaannya banyak. Ketika berwudu, ketika ngusap ini ada keutamaannya. Tajdidul wudu, makanya tajdidul wudu itu sunnah. Memperbarui wudu itu sunnah. Memperbanyak wudu itu afdal. Ya. Dan itu mudharatnya besar kalau ini menjaga wudu. Jangan-jangan dia menahan kentut sampai sehari, enggak kebayang kalau sehari enggak kentut. Ayam sah. Tajdidul wudu afdal. Tapi biasanya memang segala sesuatu yang membawa kebaikan tuh berat. Harus wudu terus, sering wudu terus. Kalau dia bisa mempertahankan wudu terus ketika ini, masya Allah, itu luar biasa. Dan ingat wudu itu adalah ibadah yang memiliki keutamaan yang besar. Allah. Barakallahu fiik. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwasannya diperbolehkan membaca bismillah ketika kita berwudu di hammam atau WC yang memang tempat kita itu memang ada WC-nya, karena sebagian ulama ada yang mewajibkan. Salah satu ulama yang mewajibkan adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Karena apa? Mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan membaca bismillah. Yang pertama. Kedua, hadisnya itu lafaz bentuk daripada atau konteks lafaznya adalah samillah, perintah. Di sana ada kaidah fikihiyah, al-amru yadullu alal wujub. Perintah itu menunjukkan atas kewajiban. Maka Syekh bin Baz di tengah-tengah, karena ada yang mewajibkan maka diperbolehkan dalam rangka beribadah lid-darurah. Wallahu a'lam. Terakhir. Barakallahu fiik. Tidak ada anjuran, diperbolehkan berwudu terbuka auratnya, ya. Ini dalilnya banyak sekali. Ya. Disebutkan oleh para ulama dalilnya adalah siapa tuh yang ini ya, bajunya dibawa lari batu. Adam alaihissalam asalnya yang di ini. Kemudian tidak ada persyaratan khusus ya, syaratnya harus menutup aurat, tidak. Tidak ada persyaratan menutup aurat. Tentunya afdal menutup aurat. Tapi apabila dia ya wudu membuka auratnya, maka itu diperbolehkan. Ya, tidak ada syarat khusus. Menyentuh kemaluan ya. Memang ini juga rumit ininya, tapi yang afdal ketika dia menyentuh dengan basyarul kaf ya, tidak ini. Dia setelah menyentuh membasuh sebagian dari badannya. Membasuh dari sebagian badannya atau membasuh lagi badannya. Seperti itu. Keluar dari khilaf. Ya, membasuh sebagian badannya agar karena yang mengatakan bahwasannya ini bahwasannya menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu itu juga kuat, sedangkan yang mengatakan membatalkan wudu juga kuat, maka diambil tengah-tengahnya. Makanya ada sebagian pendapat, termasuk pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin radhiyallahu taala, jadi menggabungkan dua hadis tadi karena dua-duanya kuat. Apa? Kalau menyentuh dengan tidak didasari syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Tapi ini juga masih rancau. Kok syahwat, main syahwat segala. Kalau berarti enggak. Kalau syahwat itu kan ketika mau afwan saja, menggauli istri saja. Jadi yang ihtiyat, membabil ihtiyat, yang lebih berhati-hati ketika kita menyentuh, kita siram sebagian badan kita. Itu lebih. Nah, kalau itu ya habis itu kan disiram, masa sabun dibiarkan? Ya, kemudian setelah menyentuh itu habis itu disiram lagi seperti itu. Itu yang lebih afdal dan lebih kita cari yang lebih hati-hati karena dua dalil itu kuat. Kalau memang kita bisa mempertahankan untuk keluar dari khilaf dan mengikuti yang lebih berhati-hati, itu tentunya afdal. Wallahu a'lam bissawab. Ambil wudhu lagi, nggak apa-apa, boleh ngambil wudhu lagi. Tapi, ya terserah kalau mau wudhu lagi. Tapi sebenarnya dari wudhu awal itu yang dicontohkan Rasulullah, wudhu awal itu sudah nggak ada wudhu lagi, karena mandi besar itu sudah mengukurkan mandi kecil, hadas kecil, afan. Hadas besar menghilangkan hadas besar itu sudah mengukurkan hadas kecil. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Tambah-tambah terus nih, yuk. Masya Allah. Segera berwudu itu afdal. Karena apa? Biar dapat pahala. Wudu tadi ibadah. Antum masya Allah, kalau senantiasa berwudu, memperbanyak wudu, masya Allah, dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ditanya semua orang pasti jawabnya yang afdal mana? Segera berwudu yang afdal. Habis itu baca Al-Quran, habis itu berzikir. Jawabannya seperti itu. Gak ada orang yang ngomong mana yang afdal, nanti wudunya atau sekarang? Sekarang tuh afdal. Habis itu baca Al-Quran, habis itu ibadah, habis itu ini yang jawabannya semua orang pasti jawabannya seperti itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Apabila ada penghalang seperti kebutuhan, apakah kita bisa memasuki luarnya aja? Ya, barakallahu fiik. Itu namanya jibara, ya. yang dijelaskan oleh para ulama itu cukup diusap saja, adapun yang lainnya diusap dengan air. Seperti itu. Kalau depannya bisa diinikan air, kemudian air. Berarti cukup diusap saja. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.